Ayo Pak Mansur, urang badminton. Kata ya Mang Koko ta. Mang Koko, ya, urang badminton. Abdi di Jakarta. Mang Koko di Bandung. Badminton di mana mana. Kota badminton bersuka-suka, ngalipur manah sungkawa, dilop dicop di smash kabelar kenta backhand di soledad lop nak samping kabutut reknet nak panggung kasur tempatna di kompon awi urang ku backhand abdi nu forehand abdi second hand mane second hand badminton di mana mana di kampung jeung di kota manah sungkawa, ngalipur manah sungkawa. Dilop apung-apungan, dicop kananek nyangsang, dismes kabula kencang, backhand di soledad, okna ulu entok, netna samping kabutut, reketna panggebuk kasur, tempatna di kompon awu. Forehand, abdi second hand, ah, mana second hand? Dilop apung-apungan, dicop kananet nyasa, dismes sabura kencang, backhand di soledad, okna. Terus wae liren ah. Abdi rek ngamen.